Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga berkata, "Ar-ru'yal hasanah minallah wal hulmu minasyaitan." Mimpi yang bagus dari Allah, mimpi yang jelek itu adalah dari setan. Hadis ini adalah riwayat Bukhari Muslim, kuat sekali. Sebagian lagi meriwayatkan, maka dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Siapa orang yang mimpi jelek, maka hendaklah dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada segala perbuatan setan, wa sayyiatil ahlam, dan mimpi-mimpi buruk. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha, fala yuhaddits biha ahadan, wal yagum falyusalli." Jika seorang ada yang melihat dalam mimpinya hal yang ia khawatirkan dan takutnya, maka enggak usah dia cerita-cerita, langsung dia bersikap wudu, berdiri, melaksanakan sholat, insyaallah selamat. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirat." Qalu wa mal mubashshirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Tidak tersisa daripada kenabian kecuali kabar gembira. Al-mubashshirat. Wa mal mubashshirat, apa itu kabar gembira? Ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang bagus. Mimpi yang bagus. Karena para nabi itu, mereka tadi itu diawali dengan mimpi sebelum mendapatkan wahyu dari Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dikatakan bahwa Nabi itu sebelum didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, beliau tidaklah mimpi kecuali benar-benar terjadi esok harinya. Jadi yang belum terjadi itu adalah sudah ditampakkan dalam mimpinya, akan terjadi begini. Dan esok harinya benar-benar terjadi. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin-naum. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla ghalaqi as-subuh." Pertama turunnya wahyu itu adalah diawali dengan mimpi yang baik dari Nabi. Tidak Nabi melihat di dalam mimpinya kecuali pagi harinya menjadi terang benderang persis sebagaimana di mimpinya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, "Idza qtaraba az-zaman lam takat ru'yal mu'min takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nanti sudah jika mendekati kiamat, akhir zaman maksudnya, nyaris mimpinya orang mukmin enggak pernah bohong. sungguhan berarti. Dan mimpi yang baik itu adalah satu di antara 46 bagian kenabian. Yakni Allah memberikan kabar kepada para nabinya dengan bermacam-macam, di antaranya lewat mimpi. Kalau wahyu Jibril membawa lagi ke dunia setelah Nabi Muhammad, enggak mungkin. Tapi lewat mimpi, pemberitahuan Allah kepada hamba-hamba yang beriman, itu akan terjadi dan terus terjadi. Apalagi di akhir zaman. Sampai bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha." Yang paling benar mimpinya, berarti itu adalah orang yang paling jujur ucapannya. Kalau orang yang suka bohong, mimpinya bohongan. Orang yang jujur bicaranya, kabarnya, mimpinya beneran. Karena itu jangan berarti, bukan berarti orang yang banyak mimpi itu orang yang hebat. Dilihat dulu, jujur gak omongannya? Kalau gak jujur, bohong semuanya mimpinya. Tapi kalau memang jujur omongannya, mimpinya itu beneran. Asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dalam cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam, di dalam Al-Quran, di antara kelebihan Nabi Allah Yusuf adalah menceritakan mimpi. Mentakwili mimpi, mensyarahi, mengartikan mimpi. Wadakala ma'usijna fatayan, kala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, wakala al-akhir inni arani ahmilu fawga ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu, nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Di dalam penjara ada dua pemuda menghampiri Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang satu berkata, aku melihat seperti aku ini memeras membuat khamr. Khamr saat itu halal. Yang kedua mimpi, aku lain mimpinya. Aku ini seakan-akan membawa roti di atas kepalaku, kemudian datang burung-burung makan roti itu di atas kepalaku. Apa artinya yang mimpi itu ya? Dua orang ini ternyata pembantu raja saat itu. Yang satu adalah yang menyediakan minum untuk raja, yang satu adalah yang menyediakan makan untuk raja. Yang menyediakan minum untuk raja mimpi, dia seperti meres khamr. Yang menyediakan makan untuk raja, dia mimpi seperti ngangkat roti kemudian dikerubungi sama burung-burung makan itu roti di atas kepalanya. Maka Nabi Allah Yusuf mengartikan, kamu yang bagian menyediakan minum raja, 3 hari lagi kamu nanti akan dibebaskan. Keluar dari penjara ini, nanti kamu akan kembali bekerja seperti semula, menyediakan minuman untuk raja kamu. Kemudian kamu yang mimpi bawa roti di atas kepalanya, kemudian dirubung sama burung, kamu juga 3 hari akan keluar dari sini, tapi kamu nanti akan digantung. Kemudian kamu akan dibiarkan di padang pasir dan kamu akan dimakan oleh burung-burung elang, burung-burung pemakan bangkai. Apa tafsir apa itu kamu itu? Enggak taunya setelah 3 hari beneran itu terjadi. Beneran itu terjadi. Amma ya sahib sijni amma haduma fayasghir bau khamra wa amal akhar fayuslab fataqulu tayru min ra'si. Gudiyal amrul ladzi tastaftiyan. Ini adalah satu bukti bahwa mimpi itu punya arti. Dalam ayat yang lainnya, aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Nabi Allah Yusuf, cobalah artikan dalam mimpiku. karena sesungguhnya engkau adalah mengerti daripada takwil dan arti mimpi. Ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana perintah kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya bunaya inni arafil manami anni adbahuk. Aku melihat di mimpi aku menyembelih kamu. Karena itu mimpinya para nabi adalah sama dengan wahyu yang harus dijalankan. Nah, mimpi ini Allah tetapkan setelah wafatnya Nabi Muhammad diberikan kepada orang-orang yang beriman dan hati tulus sebagai perlindungan Allah terhadap mereka dan pemberian kabar yang benar terhadap mereka. Panjang sekali kalau kita mau jelaskan tentang mimpi di dalam surat Yusuf tadi itu. Bahkan dalam riwayat tentang masalah adzan, adzan itu adalah diambil daripada mimpi. Setelah ada perintah adzan, setelah ada perintah sholat, orang-orang muslimin waktu itu datang berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, gimana caranya supaya orang ini bisa mengetahui masuknya waktu sholat dan mereka datang berkumpul untuk melaksanakannya di masjid? Sebagian menyatakan ittakhidu nagusan mithl nagusin nasara. Ya, pakai apa? Lonceng aja seperti orang Nasara. Teng, teng, teng, teng. Nanti mereka kumpul sholat. Maka Nabi gak setuju. Sebagian lagi usul, bukan mitil gornil Yahud, trompet seperti orang Yahud. Begitu. Seperti orang Yahud, kalau panggil sholat begitu, pakai itu. Maka juga tidak demikian diterima. Besok harinya ternyata ada orang yang mimpi. Mimpi ada yang mengajarkan adzan. Ya lafaz adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika mereka bingung gimana caranya orang ngajak sholat, disuruh adzan. Pagi hari disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku mimpi tadi malam. Mimpinya untuk mengajak sholat itu dengan adzan, kalimat adzan. Coba kamu sekarang laksanakan itu mimpi kamu, kata Nabi. Dilaksanakan dia adzan. Tengah-tengah adzan Sayyidina Umar bin Khattab dengarkan, loh, kok seperti aku mimpi dari malam. Gak taunya Sayyidina Umar mimpi seperti itu juga. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rasulullah, aku tadi malam mendengarkan mimpi ini, ya tadi. Suara ini dalam mimpiku. Maka saat itu ditetapkan panggilan sholat adalah dengan cara adzan. Ini adalah satu bukti bahwa mimpi itu punya arti. Bagi orang yang beriman, mimpi itu adalah satu kenikmatan. Bisa dalam urusan agama, bisa urusan dalam duniawi, dan lain-lainnya. Cuma, kalau mimpi itu jelek, jangan kamu buat dasar. Mimpi dimakan macan. Wah, besok saya menjadi santapannya macan. Gak usah begitu. Gak usah takut. Kalau mimpi jelek, gak usah takut. Anda berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah gak ada masalah. Mimpi disantet orang, langsung divonis tukang santet. Gak benar. Kalau Anda mimpi begitu, Anda minta perlindungan kepada Allah, insya Allah gak madarat semuanya. Justru kalau Anda bisa suudon, Anda menjadi orang yang gagal nantinya. Udah sakit, nuduh orang lagi. Hati-hati. Berbicara masalah mimpi, ada beberapa orang di sini diceritakan mimpi macam-macam ya. Jadi mimpi itu sebenarnya gambaran. Gambaran yang akan melukiskan, menyatakan kejadian. Diceritakan ada seorang mimpi ngasih kalung babi permata-permata yang indah. Kan ya? Ada satu ustadz mimpi ngalungi babi permata emas dan berlian. Tanya sama satu orang soleh, apa arti mimpiku? Innaka tu'allimul hikmah wara ahliha. Kamu itu ngajarkan ilmu kepada orang yang enggak benar. Calon-calon ulama usuk, kamu ajari ilmu. Itu sama dengan ngasih kalung permata, kalung emas, tapi di lehernya babi. Benar, ada riwayat Sayyidina Isa alaihi salam, beliau berkata, la tugallidu al-jawahir ala a'naqil khanazir fa innal ilma ashrafu minal jawhar wal jahil akhassu minal khinzir. Atau fusak ya. La tu'alligu al-jawahir al-khanazir fa innal ilma ashrafu minal jawhar wal fasik akhassu minal khinzir. Jangan kamu tadi itu memberikan kalung permata dan emas, menaruh kalung permata dan emas ada di leher-leher babi, karena sesungguhnya ilmu itu lebih mahal, lebih mulia daripada permata, dan orang yang fasik itu adalah lebih hina daripada babi. Ada cerita juga diceritakan ada seseorang datang menceritakan mimpinya. Ini as-subuzzati zaitun. Aku ini nyiram minyak ke minyak. Minyak dimasukkan ke dalam minyak. Apa artinya mimpiku? Kamu punya budak perempuan enggak? Iya. Teliti. Jangan-jangan budak kamu itu adalah ibu kamu. Teliti. Diteliti-teliti beneran. Jadi waktu itu ibunya ketangkep, kemudian dikirim keluar sampai dijual. Dan akhirnya dia ditakdir membeli waktu dia gede. Waktu ditangkep itu masih kecil. Kok bisa tahu kamu? Dibilang zaitun itu dari zait, sama-sama minyak. Minyak ketemu dengan aslinya. Kamu itu ketemu dengan asal-usulnya kamu, ibunya kamu. Itu adalah ibu kamu. Bisa diketahui lewat mimpi. Ini bukan tebak-tebakan. Itu ilham dari Allah lewat mimpi. Ada lagi cerita yang lucu ini. Satu orang datang, kalau gak salah Ibnu Sirin. Dia datang ke Ibnu Sirin. Saya mimpi adzan. Gimana? Saya ini mimpi beradzan. Gimana menurut Anda? Oh, insya Allah kamu akan berangkat haji, insya Allah. Sebentar lagi insya Allah kamu akan berangkat haji. Datang lagi orang lain. Saya juga mimpi adzan. Gimana? Kamu maling. Kamu maling. Diteliti beneran dia maling. Loh, kok bisa? Lawang ini mimpinya sama. Kok artinya lain? Yang pertama, orang yang baik yang mimpi. Orang yang soleh. Maka diartikan, adzan itu adalah haji sesuai dengan firman Allah. Wa adzin linnasi bil hajj. Hah? Kemudian yang kedua, orang yang enggak soleh mimpi adzan, maka takwilnya artinya lain lagi. Sesuai dengan firman Allah, fa'adzana mu'adzinun ayyuhal iru ayyatuhal iru innakum lasyariqun. Sama-sama adzan, tapi pengambilan arti atau takwil mimpi dari itu artinya lain, disesuaikan dengan orangnya. Orang enggak sholat mimpi, wah berarti kamu dapat ma'rifat Allah. Setan itu yang ngomong gitu. Dilihat orangnya dulu kalau mimpi. Kalau enggak benar orangnya, ya jangan diartikan mimpi bagus itu. Kalau orangnya benar, baru di akhir zaman dari itu mimpinya orang yang beriman, enggak bohong. Orang yang beriman, bukan segala orang. Bukan segala orang. Karena itu jangan mengandalkan mimpi kalau bukan orang baik. Kalau orang baik, mimpi itu menjadi satu tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan merasa baik ente. Jangan merasa baik. Bagaimana kalau mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat istimewa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Siapa orang yang mimpi melihat aku, orang yang bertemu aku dalam mimpi, itu berarti mimpi beneran melihat aku. Karena sesungguhnya setan tidak diizinkan oleh Allah menyerupai aku sekalipun dalam mimpi, kata Rasulullah. Dan orang yang mimpi Nabi, insya Allah dia akan bertemu dengan Nabi di dunia sebelum di akhirat. Minimal ketika indal ihtidhar, ketika dia dalam keadaan sakaratil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqabah, aw ka'annama ra'ani fil yaqabah." Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, bakal akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Jangan kaget kalau ada orang yang soleh ketemu dengan Nabi Muhammad sekalipun enggak mimpi. Kenapa? Karena Nabi sudah menyatakan, siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Jangan kaget. Jangan kaget. Ini hadis Nabi. Wah, itu maksudnya Nabi ketemu dengan Nabi nanti di hari kiamat. Lah kalau ketemu Nabi di hari kiamat, enggak tunggu orang yang mimpi, yang enggak mimpi bakal ketemu Nabi juga. Ini adalah satu bisyarah, kabar gembira Nabi. Siapa yang mimpi di dunia bertemu dengan Nabi, sebelum mati akan Allah takdirkan ketemu dengan Nabi Muhammad. Karena itu, berusahalah untuk bisa mimpi dengan Nabi. Tapi jangan ngarang-ngarang mimpi ya. Itu dosa besar loh ya. Kalau enggak mimpi kemudian ngaku mimpi, itu dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'dhamil fira an yad'i ar-rajul ila ghairi abi aw yuri aynahu ma lam tara." Kebohongan yang paling besar, dusta yang paling gede dosanya, yaitu kalau dia mengaku bernasab kepada orang yang bukan nenek moyang atau orang tuanya. Ngaku itu datuk saya, padahal bukan. Tahu, dosa besar itu, pembohong besar, penipu, pemalsu. Termasuk memberikan nasab atau memberikan jaminan turunan kepada orang yang bukan orang tuanya. Yang kedua, termasuk pembohong yang besar, yang paling gede dosanya daripada pembohong, yaitu dia tidak mimpi, ngaku mimpi. Itu adalah pembohong besar. Jangan dianggap enteng. Gak mimpi Rasulullah, saya mimpi Nabi Muhammad. Lah, awasin deh. Bisa suluh khotimah lo kalau pembohong besar itu. Jangan dibuat main-main ini. Gimana caranya mimpi Rasulullah? Yaitu bergantung kadar cinta dan kedekatan hati dengan Nabi. Saya ceritakan ada satu orang datang kepada gurunya untuk minta mimpi Nabi. Guru, saya ingin mimpi Nabi. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ini ya. Kata Nabi, kata guru itu, ya banyak salawat aja lah kamu kepada Nabi. Insya Allah mimpi Nabi. Udah diperbanyak, gak mimpi-mimpi. Persis orang Pasuruan tuh. Salawat tapi gak mimpi-mimpi. Datang lagi kepada gurunya, guru gak mimpi. Wah kalau begitu, kamu mau gak susah? Payah. Latihan. Riyadhah. Mau guru. Mulai besok, mulai subuh, sampai subuh gak boleh tidur, gak boleh minum. Makan gak apa-apa banyak. Kerja boleh, tapi tidur gak boleh, minum gak boleh. Bisa bayangkan, sarapan gak pakai minum. Makan siang gak pakai minum, musim panas lagi. Tapi dia lakoni itu. Dia lakukan itu. Sampai subuh, datang kepada gurunya, mata udah merah, bibir udah kering, kerongkongan kering. Guru, udah aku laksanakan. Oh, udah, beneran, udah. Enggak minum? Enggak. Tidak tidur? Enggak. Kalau begitu, kamu sekarang tetap di pondok ini sampai waktu duha. Setelah waktu duha, sholat duha, pulang jalan ya, gak boleh naik kendaraan. Jalan sampai di rumah, langsung tidur, jangan minum. Minumnya setelah bangun tidur, insya Allah mimpi. Gak dibalik guru, minum dulu terus tidur. Enggak, ini aturan. Siap guru. Oh udah. Sampai duha, sholat duha, jalan. Wah, jauh ternyata rumahnya dia. Musim panas lagi. Kalau di Indonesia banyak pohon-pohonnya. Kalau di sana, wah, langsung ketemu dengan matahari. Sampai ada di tengah jalan, kelihatan ada orang jualan es. Pesan gurunya, tidur dulu baru minum. Oh, kata dia. Yang ngelihat es itu ngeringet lagi. Ngancam, bangun tidur sak rombongnya nah habisi. Ringkas cerita sampai ada di rumah tidur, ternyata dia mimpi es, bukan mimpi Nabi. Bangun tidur marah, protes sama guru. Kata guru, bentar, itu pelajaran bagi kamu, juga bagi kita. Kata guru, kalau seandainya kamu tadi itu pingin ketemu dengan Nabi, seperti pinginnya kamu ketika haus dengan air es, kamu akan ketemu Nabi. Kalau kamu tadi itu mengharap untuk bertemu dengan Nabi, seperti pinginnya orang yang haus dengan air es, kamu akan ketemu dengan Nabi. Tapi kamu hanya pingin, hanya, apa ya, tidak serius. Maka Allah tidak mempertemukan kamu kepada kekasihnya Nabi Muhammad sekalipun dalam mimpi. Mudah-mudahan insya Allah cerita ini akan buatkan semangat kita bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal